Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فنبتنا عزكم الله kita masih pada bab al-qisas, bab yang terkait dengan masalah qisas, hukum balasan terkait dengan masalah hamba sahaya. Bab qisasil 'abdi, bab hukum qisas pada hamba sahaya. Setelah kita baca ucapannya Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya siapa saja yang memukul, mengzalimi hamba sahayanya, maka dia nanti di yaumul qiyamah akan diambil qisasnya, akan dihukum qisas dengan tindakan tersebut, walaupun yang dipukul itu ialah hamba sahaya. Kita masih menyisakan beberapa periwayatan. Cukup banyak ya ikhwan, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan riwayat-riwayat pada bab ini. Kita lihat. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Umar Hafs ibn Umar wa Hafs ibn Umar ibn al-Harith قال حدثنا شعبة ابن الحجاج معروف إمام قال حدثني أبو جعفر أبو جعفر namanya كيسان كيسان الفراء هي ثقة قال سمعت أبا ليلى dia mengatakan aku mendengar Abu Layla. Abu Layla namanya Salamah bin Muawiyah. Salamah bin Muawiyah juga thiqah. Semua perawinya terpercaya. Qala, katanya Abu Layla, kharaja Salman. Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari rumahnya. Fa'idha ala fudafatihi, tiba-tiba dia menyaksikan makanan kendaraannya, kudanya, alaf Alaf itu makanan kuda. Tiba-tiba dia mendapati makanan kudanya yatasaqatu minal ariya, berjatuhan dari tempat penambatannya. Al-ari marhatud dawab, tempat penambatan hewan-hewan tunggangan. Biasa antum saksikan di kandang-kandang itu, yang namanya makanan hewan ditaruh di sebuah tempat, sehingga kudanya makan di situ. Itu tempat ditaruhnya makanan hewan itu namanya al-ariya. Disebutkan di sini, ketika Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu keluar dari rumahnya, dia mendapati makanan hewan tunggangannya itu berjatuhan dari situ, berhamburan dari situ. Faqala li khadimihi, maka dia pun berkata kepada pembantunya, laula anni akhaful qisas, kalau seandainya aku tidak khawatir akan dikisos nanti di yaumul qiyamah, la'auja'tuka, niscaya aku akan pukul kamu dengan pukulan yang menyakitkan. Auja'tuk ai adribuka darban waji'a. Kalau seandainya aku tidak khawatir adanya hukum qisas nanti di yaumul qiyamah, nanti di hari akhir, niscaya aku akan pukul kamu dengan pukulan yang menyakitkan. Nah, ini juga demikian ya kawan. Ucapan Salman al-Farisi menunjukkan juga bahwasanya yang namanya hukum qisas ditegakkan nanti di yaumul qiyamah terkait dengan hamba sahaya. Sama dengan asarnya Ammar bin Yasir sebelumnya. Kalau sampai ada seorang tuan, seorang nyonya, menzalimi pembantunya, menzalimi hamba sahayanya di dunia ini, maka nanti di yaumul qiyamah akan ditegakkan yang namanya hukum qisas, walaupun hamba sahaya. Ini dari ucapannya Salman, laula anni akhaful qisas lau ja'tu. Beliau khawatir kalau kemudian memukul hamba sahaya tadi itu karena keteraturan dia mengurusi makanan hewan, beliau khawatir ada hukum qisas, maka beliau gagal, tidak mau memukul hamba tersebut. Ada ma'ruf, penjelasannya telah lewat. Dari kisah ini khanatina azakumullah menunjukkan bahwasanya para ulama kita salafun salih, generasi awal umat ini yang mulia, mereka sangat perhatian dengan yang namanya harta benda. Tidak mau terbuang sia-sia. Yang namanya idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, itu tindakan yang paling mereka benci. Antum lihat di sini ya, Pak. Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dia marah sesungguhnya. Dia marah kepada pembantunya, kepada hamba sahayanya. Kenapa makanan hewan itu berhamburan? Kenapa berhamburan? Padahal makanan hewan, anggaplah misalkan makanan ayam. Apa? Sedek. Misalkan sedek begitu, taruh sebuah tempatnya, dimakan sama ayam, dikorak-korak sama ayam, gak diperhatikan sama pelayan kamu, berhamburan semuanya. Berapa harga sedek? Berapa sekilo? Paling berapa? Nggak sampai 5.000 kali. Yang tumpah paling berapa? Nggak banyak. Nggak, yang tumpah mungkin seon, kurang dari seon. Berapa harganya? Atau misalkan makanannya kuda? Apa? Rumput. Iya. Rumput. Kamu nyari sendiri rumput itu. Taruh di tempatnya rumput itu. Berhamburan seperti itu. Secara nominal angka, berapa ruginya? Nggak banyak. Tetapi yang namanya idha'atul mal, tindakan menyia-nyiakan harta, itu tindakan yang memang dilarang dalam Islam. Maka antum perhatikan di sini, khonantina azakumullah, sahabat Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu marah besar dengan adanya pemandangan seperti itu. Makanan kau dihambur-hamburkan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan innallaha kariha lakum salata. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala membenci untuk kalian tiga perkara. Di antaranya wa idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Walaupun sedikit jumlahnya. Walaupun remeh menurut Anda. Tetapi yang namanya menyia-nyiakan harta, tindakan yang sangat dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menunjukkan tindakan dosa. Dan dimasukkan termasuk tindakan tabdzir, membuang-buang harta dengan tanpa ada gunanya. Nah, ini yang terhamburkan itu ialah makanannya hewan. Bisa aku bayangkan ya khanam tina azakumullah, kalau kemudian yang terhamburkan itu ialah harta benda yang bernilai. Sama bernilai. Yang namanya makanan pokok, sembako, misalkan. Untuk zaman sekarang ini itu nilainya amat sangat berharga untuk umat manusia ini. Dengan kondisi ekonomi yang seperti ini, yang namanya sembako itu merupakan barang yang sangat berharga. Ini sama orang ini dibiarkan aja, dihambur-hamburkan tumpah ruah begitu, berasnya tumpah ruah, biarkan sama dia, olah gulanya dimain-mainkan sama anaknya, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 1 kantong, digini-ginikan sama anaknya, ya, biasa paling 5 ribu, udah apa-apa. Ada yang semisalnya, Allahu musta'an. Padahal itu tindakan ibadatul mal, menyia-nyiakan harta, hukumnya haram. Harus kamu betul-betul perhatikan itu, jangan kamu remehkan ya, Pak. Tindakannya haram, dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kemudian membuang-buang harta pada perkara yang tidak ada kemanfaatannya. Ini bagi mereka yang fulusnya banyak. Berfoya-foya, diamur-amurkan begitu. Makan yang sesungguhnya dia bisa makan di warung yang 1 porsi 5 ribu. Itu sudah Masya Allah itu. Kelas berat ini untuk urusan orang kayak kita ini. Makan di rumah makan yang 1 piringnya. Yang menyeperutnya orang paling sepiring 2 piring. 100 ribu, 200 ribu, 1,5 juta, 1 juta, makan sekali. Nah, atau makan apa itu? Mungkin made in Korea, kalau made in Taiwan, kalau made in China, atau made in Jepang, atau made in Amerika, atau apa. Yang isinya ya bodoh, masuknya ya sama, keluarnya ya sama. Terus dihambur-hamburkan tuh uangnya. Ini ba'atul mal, tindakan yang haram hukumnya ya. Apalagi kalau orang itu sudah sangat cinta dengan sesuatu barang. Berapapun harganya akan dibeli sama dia. Orang itu kalau sudah kepincut yang namanya bunga. Yang namanya bunga. Senang yang namanya bunga. Masya Allah itu. Dicari semua jenis yang namanya bunga. Dari mulai yang harganya 1 pot 20 ribu, 30 ribu, sampai yang harganya 1 lembar, 1 daun, bukan sepot ini, 1 daun harganya 1,5 juta. Cari sama dia. Sampai kemudian dia berusaha untuk mencari bunga-bunga yang langka, bunga yang aneh-aneh, bunga yang lagi tenar atau apa begitu, yang harganya jutaan rupiah 1 daun. Satu daun. Jadi kalau misalkan 1 potnya itu, 1 pot itu daunnya misalkan 10-20, kalikan aja. 1 pot bisa kemudian puluhan juta, 50 juta, 60 juta, 100 juta. Untuk apa itu? Hanya sekedar untuk yang namanya bunga. Itu bunga kalau kemudian taruh depan rumahnya, dimakan sama kambing, dia mati. Kan begitu ya? Allahumma astaghfirullah. Ada haram ya, Pak. Tindakan yang ibadatul mal termasuk menyia-nyiakan harta, israf dalam perkara harta. Demikian pula orang yang lagi senang dengan yang namanya suara burung, itu juga demikian. Luar biasa dia akan mengeluarkan semua hartanya untuk mendapatkan burung yang dia sukai. Burung kecil yang cuma segini yang gede segini kalau digoreng itu dagingnya tidak ada. Kalau ketahuan sama tikus besar, caploan entek. Atau garangan melihat burung itu dimakan sama dia habis. Burung segini ini harganya puluhan juta. 50 juta, 60 juta, 100 juta. Kenapa? Karena ini burung habis ikut perlombaan kicau burung juara satu. Masuk rekor muri. Harganya mahal. Dibeli sama dia. Itu namanya menghambur-hamburkan uang. Ibra'atul mali ya Pak. Hukumnya haram itu. Mayajus. Allah membenci tindakan ibra'atul mal. Menyanyiakan harta. Sudah paham ya? Demikian pula yang lainnya. Itu padahal yang namanya mendengarkan suara burung tindakan mubah. Memandang bunga yang indah tindakan yang mubah. Apalagi zaman sekarang ini. Kunanti na'azakumullah. Banyak pula dari kalangan kaum muslimin. Pada khususnya itu membuang-buang hartanya untuk perkara yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan dia. Tindakan dosa. Apa contohnya coba? Yang lagi gila, gila bola. Masya Allah itu. Itu kemudian backingi yang namanya klub kesayangan dia, kemana-mana itu. Jangan kamu kira cuma 10 juta, 20 juta, miliaran. Miliaran yang dia keluarkan itu. Untuk klub ini, untuk klub itu, tawuran sini, tawuran sana kalau kalah, misalnya itu. Itu semuanya bayi ba'atul mal, menyia-nyiakan harta, hukumnya haram ya. Itu tindakan besar itu. Ini lihatnya, itu perhatikan sekarang. Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, hanya menyaksikan makanan hewan dia tumpah, berhamburan, marah dia. Kalau bukan karena khawatir kena hukum qisas, nanti dia yaumul qiyamah bakal dipukul pembantunya itu. Allahumma ta'ala. Perhatikan baik-baik. Yang namanya harta itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam dicari dari jalan yang halal, diinfakkan juga dalam perkara yang halal. Tamam, diperoleh dari cara yang halal, dibelanjakan juga dalam perkara yang halal yang boleh, bukan dalam perkara yang sia-sia belaka. Bicara masalah seperti ini panjang. Sangat panjang, sangat banyak contohnya, sangat banyak kasusnya. Semua itu termasuk dalam tindakan ibadatul mal. Wa minhu. Mumpung ingat ini tidak. Juga termasuk tindakan ibadatul mal. Kalau mengadakan acara perayaan-perayaan. Acara akad nikah. Yang diundang. Misalkan 100 orang suruh datang nih, misalkan ah fulan lah, waktun fulanah atau siapa gitu akan nikah. Yang diundang 100 orang datang semuanya, tapi bikin makanannya itu luar biasa itu, dari mulai ujung sana sampai ujung sana full makanan, ada roti Maryam, ada nasi kebuli, ada bakso, ada soto, ada rawon, semua makanan itu ada. Ya Allah, prasmanan, dimakan. Apa kemampuan perutnya orang? Sejago-jagonya dia makan, berapa piring? Piring, dua piring, tiga piring, ya Allah, lima piring lah sudah. Satu orang. Yang ini makan kenyang, sudah selesai. Itu baru makanannya, belum minumannya. Ada es buah, ada es kopior, ada es kelapa muda, ada es sirup, ada es ini, ada es itu. Itu beresnya itu. Belum lagi yang namanya buah-buahnya. Ada apel, ada jeruk, ada durian, dan segala macamnya itu. Belum lagi makanan kecil-kecilnya itu. Kue ini, kue itu. Begitu acara selesai, semuanya pada makan, sisanya masih banyak. Itu yang sering terjadi ya. Kalau orang itu ngerti agama, dia akan berusaha mengumpulkan yang ada itu dibagikan kepada fuqara masakin atau untuk tetangga dia. Itu yang ngerti agama. Tetapi kalau dia tidak ngerti yang namanya agama, tidak tahu yang namanya haramnya membuang-buang harta, sisa, ya sudah mau apa lagi sisa? Buang, bungkus, masukkan sampah, bungkus, masukkan sampah, bungkus, masukkan sampah. Dilihatin nasi kebulinya sudah kalong, sudah laku. Jadi gini-gini kan sama orangnya, buang sampah, lihat kemudian apa namanya sotonya dengan sedikit ayamnya, kuahnya masih banyak, dibuang lagi tong sampah, kemudian rawonnya masih utuh rawonnya ini, lumayan disimpan sama dia, si utuh soalnya. Kemudian pecelnya lagi udah kalong semuanya dibuang, semuanya dibuang. Itu ya Pak Atuman, nyia-nyiakan harta. Allah. Apalagi sudah bicara masalah perayaan, semua acara seringkali yang terjadi yang seperti ini. Allahumma sta'in. Padahal mungkin kan bagi Anda untuk memasak yang pas untuk dia, ataupun lebih sedikit lah nak apa, dibungkuskanlah untuk yang hadir itu. Ya Allah, dapat barokah perkatanya itu, kalau pulang. Sehingga acara selesai semuanya bersih, yang ada cuma piring-piring kotor saja. Sehingga makanan termakan, tidak terbuang, tidak ada yang memikirkan Ba'adul Mal. Allahul Musta'an. Begitu ya. Tolong camkan baik-baik. Itu tindakan yang haram dalam Islam. Allah membenci tindakan Ba'adul Mal, menyia-nyiakan harta, tindakan israf fil amwal, menghambur-hamburkan harta, tindakan tabdzir fil amwal. Qala rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya lagi. Qala haddatsana Abu Rabi' sehingga saya namanya Sulaiman bin Dawud. Qala haddatsana Isma'il. Isma'il di sini bisa Ibn Abi Katsir. Bisa pula Isma'il Ibn Abi Khalid. Ini semuanya thiqah-thiqah ini, ikhwan. Yang terpercaya. Qala haddatsana al-A'la wal 'Ala bin Abdul Rahman. 'Ala bin Abdul Rahman maula al-Qurqah. Ya saduq. Jujur orangnya. An abihi dari bapaknya Abdul Rahman. Thiqah terpercaya bapaknya ini. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dia bersabda, "La tu'addunnal huquqa ila ahliha." Sungguh-sungguh hendaklah kalian menunaikan al-huquq, hak-hak itu, ila ahliha, kepada ahlinya masing-masing, kepada yang memiliki haknya masing-masing. Hatta yuqatal syatil jamma min asyatil qarna, hingga nanti akan dikisas, yuqat dikisas, hingga nanti akan dikisas untuk kambing al jamma. Al jamma itu kambing yang tidak bertanduk. Min asyatil qarna, dari kambing yang bertanduk. Nah, di sini sahih atau hasan, dikarenakan ada rawi yang bernama Al-A'la, juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Di sini sahih. Nah, ini pun juga demikian, penekanan adanya qisas nanti di yaumul qiyamah. Di sini sekarang yang disebutkan sama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan qisas antar umat manusia, tapi qisas antar hewan. Paham? Kambing yang tak bertanduk, yang dizalimi oleh kambing yang bertanduk, itu nanti di yaumul qiyamah pun akan ada qisasnya, ada balasannya. Jadi kalau antum perhatikan, ada kambing lai gitu. Ada kayak lai? Ada kan ya? Kambing lai gitu. Wah, orang-orang begitu. Satu saya patah paduknya, ini sampai benjol kepalanya, baik kepala soalnya itu. Itu nanti yang zalim dari kambing itu nanti akan dikisos dia melukiamu. Antar kambing, bayangin apa? Antar kambing. Diistilahkan oleh para ulama namanya qisas al-muqabalah. Qisas untuk membalas tindakan tadi. Adapun qisas yang terjadi di kalangan umat manusia, Di kalangan Bani Adam, dari kalangan jin, namanya qisas at-taklif. Qisas at-taklif. Qisas yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Qisas taklif. Hukum syariat. Dibedakan. Kenapa? Karena kambing itu bukan pihak yang kena beban syariat. Hewan ya, misalnya hewan. Tapi tetap di kisos nanti di yaumul kiamah namanya kisosul muqabalah. Kisos hanya sekitar muqabalah untuk membayar atau membalas tindakan yang serupa. Sementara di kalangan Bani Adam, kisosnya kisosul taklif terkait dengan beban syariat yang dipikulkan kepada mereka, dan itu urusannya nanti terkait dengan dosa dan pahala. Dosa dan pahala. Hadis ini khanafidina azabumullah menunjukkan bahwasanya tindakan kezaliman, tindakan kesewenang-wenangan itu tindakan yang sangat diharamkan dalam Islam. Memang pasti nanti akan ada kisosnya. Kalau kambing saja dikisos, apalagi yang namanya manusia. Apalagi yang namanya manusia. Sehingga keboliman sekecil apapun yang dikerjakan oleh seorang Bani Adam, seorang insan, itu nanti di yaumul kiamah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kisos tadi itu. Dengan kisos. Maka hati-hati. Ini menunjukkan adanya tanbih, tahdzir, peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sampai kalian kemudian melakukan tindakan kezaliman-kezaliman, baik kezaliman dengan ucapan kalian atau kezaliman dengan tindakan-tindakan kalian kepada orang lain. Hati-hati, akan ada kisosnya. Baik yang kamu zalimi itu ialah budakmu atau pembantumu atau pegawaimu atau karyawanmu, apalagi itu ialah anakmu atau istrimu, apalagi kedua orang tua kamu, itu semua nanti akan ada kisosnya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekecil apapun kezaliman kalian. Wallahu musta'an. Hadza huwa. Ini peringatan yang sangat keras ya. Ini sekali lagi yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, diupayakan kita sering-sering meminta maaf kepada saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, kaum muslimin, kaum mukminin. Siapa tahu kita melaksanakan tindakan kezaliman kepada mereka, entah itu dengan ucapan kita ataupun dengan perbuatan kita. Maaf, yang namanya manusia banyak lupanya, banyak salahnya. Mungkin kita sadar atau enggak sadar, mungkin tahu atau mungkin enggak tahu, merasa atau mungkin enggak merasa pernah mengerjakan tindakan-tindakan seperti itu sebelum masuk pada alam akhirat yang di sana hanya ada qisas. Maka diupayakan sebelumnya dihalalkan meminta supaya dimaafkan oleh pihak-pihak yang pernah kita zalimi. Wallahul musta'an. Kemudian dihormati Nabi Muhammad SAW. Pada hadis ini juga ada perintah dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu perintah untuk menunaikan, memberikan hak kepada ahlinya masing-masing. Datu adunnal huquqa ila ahliha. Hendaklah kalian menunaikan, menyampaikan hak kepada pemiliknya masing-masing. Dan itu sesuai dengan keadaannya masing-masing. Seorang suami, dia harus menunaikan hak istrinya. Dia harus menunaikan hak anak-anaknya. Yang namanya istri, itu punya hak. Yang namanya anak, itu punya hak. Di pundak kalian, wahai para suami. Maka kamu, wahai seorang suami, harus menunaikan hak istri kamu, hak anak kamu, kepada mereka masing-masing. haknya istri ialah diberi nafkah. Diberi nafkah. Nafkah lahiriah dan nafkah batiniah. Lahir batin. Istri itu juga punya hak yang namanya hak tarbiyah, hak pendidikan. Dibimbing, diajari. Yang namanya istri juga punya hak untuk dibantu dalam urusan rumah tangganya. Anak juga demikian. Juga punya hak nafkah. Seorang bapak berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Anak juga punya hak tarbiyah. Hak untuk diberi tarbiyah pendidikan Islami. Diarahkan, dibimbing berperkara yang benar. Hak ta'lim. Wakat. Demikian pula sebaliknya. Yang namanya istri harus menunaikan hak-hak suaminya. Suami itu juga punya hak yang harus dipikul, disampaikan, dikerjakan oleh para istri. Yang namanya suami itu punya hak yang lebih besar daripada istri. Hak ta'at, mentaati suaminya dalam perkara yang baik dan perkara yang syar'i. Kemudian kewajiban mengkhidmat, melayani, membantu suaminya, khidmat lahir batin. Tamam? Dan semua hak yang namanya suami dikerjakan oleh para istri. Yang namanya anak juga demikian. Dia punya tanggung jawab menunaikan hak-hak kedua orang tuanya. Orang tua itu punya hak yang harus dipikul, dikerjakan, tunaikan oleh para anak-anak yang ada. Dia harus berbakti sama orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya dengan ucapan, dengan tindakan, dengan hadiah, dengan semuanya. Demikian pula yang namanya seorang tuan, seorang nyonya yang punya pembantu. Dia harus menunaikan hak-hak para pembantu. Gajinya, jangan lupa. Kamu kasihkan sesuai dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan gaji pembantu itu ialah setiap pekan kamu kasih gajinya. Kalau kesepakatannya tiap bulan kamu kasih gajinya. Kesepakatannya satu bulan satu juta, jangan kamu sunat. Nanti 1 juta pembantu ya, tapi ada biaya operasional ini. Biaya ini, potong 10%, ketemunya cuma Rp900.000. Jangan, itu namanya ngeboli. Punyakan hak pembantu kalian. Demikian pula yang namanya pembantu, yang namanya pegawai, yang namanya karyawan. Dia harus menunaikan hak perusahaannya, hak bosnya, hak tuannya, hak empunya. Budak juga demikian, tuan juga demikian. Masih demikian ya, Pak. Ini perintahnya umum untuk semua pihak. Diminta untuk menunaikan hak kepada ahlinya masing-masing. Disesuaikan dengan kondisi kamu. Dengan kondisi kamu. Begitu pula untuk urusan yang namanya warisan. Tamam? Juga demikian. Yang mendapatkan yang termasuk ahli waris. Diserahkan kepada mereka. Jatahnya masing-masing. Kata Rasulullah SAW, Inna Allah qad a'ta likulli dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada orang-orang yang punya hak, haknya masing-masing. Sampaikan kepada mereka. Ada istri dapat 1/4, kasih 1/4, jangan kamu kurangi. Ada bapak dapat 1/6, misalkan kasih 1/6, jangan kamu kurangi. Ada ibu dapat 1/6, kamu kasih 1/6, jangan kamu kurangi. Ada saudara ibu dapat 1/6, kasih 1/6, jangan kamu kurangi. Ada anak laki, ada anak perempuan, yang laki-laki 2 bagian, perempuan 1, kamu kasih jatahnya, jangan kamu kurangi. Demikian seterusnya. Ini yang sering terjadi penyelewengan dalam perkara ini. Ya. Maka perhatikan dan tunaikan haknya masing-masing. Memang seringkalinya yang terzalimi anak perempuan. Ya. Anak-anak laki-lakinya ini merasa dirinya lanang, apalagi laki-laki sendiri, kemudian dia merajai harta warisan yang ada. Anak-anak perempuan cuma diciprati tok. Nah, untuk kamu, ciprat. Biar. Padahal haknya masing-masing. Hah? Apalagi istri sang mayit juga punya hak. Kamu gak butuh, minggir. Hah? Bapakku wis mati, mireh. Minggir, dengan tuamu dewe kena. Maunya merajai harta yang ada. Ada haram, atau liman ya, Pak. Memang tidak mendekat haknya masing-masing. Sudah ketika sang mayit memberikan wasiat-wasiatnya, tunaikan hak wasiat tersebut. Dia memberikan wasiat kepada si fulan, tunaikan kepada dia selama wasiatnya benar. Wadalah. Dalam semua bab diperintahkan untuk ada al-hukuk, menunaikan hak-hak yang ada. Demikian pula dalam urusan yang namanya utang piutang. Kamu hutang sama si fulan. Hah? 1 juta misalkan. Tempohnya sebulan. Upayakan kamu tunaikan haknya si fulan ketika jatuh tempo. Usahakan. Terus kamu berusaha untuk mengumpulkan harta supaya bisa membayar utang yang ada itu. Jatuh tempo, nih. Haknya antum. Saya hutang 1 juta, tak kembalikan. Keren. Abwab kathirah, bab-bab yang sangat banyak sekali hanantina azakumullah terkait dengan pembahasan ada'ul hukuk ila ahliha, menunaikan hak-hak ini kepada ahlinya masing-masing. Belum lagi yang namanya anak yatim, haknya anak yatim lebih banyak lagi pembahasannya. Belum lagi haknya fakir miskin, haknya janda-janda tua, orang-orang tua, semuanya. Dalam semua bab kita diperintahkan untuk menunaikan haknya masing-masing. Kalau kamu tunaikan, pahala menanti anda. Tetapi kalau kamu tidak menunaikannya, itu berarti kezaliman yang kamu kerjakan. Ingat, nanti di yaumul kiamah ada kisosnya yang diwanti-wanti sama Rasul. Ingat, kalau sampai kamu tidak menunaikan hak tadi dan kamu jatuh dalam tindakan kezaliman, ingat, nanti di yaumul kiamah ada kisosnya. Jangankan kalian, wahai umat manusia, kambing dikisos. Apalagi kalian, umat manusia. Allahumma musta'an. Nama ya, Pak. Ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sangat besar maknanya, menunjukkan bahwasanya Rasul memerintahkan kita untuk memiliki sikap yang namanya keadilan, orang yang adil, jauh dari kezaliman, memiliki sikap disiplin tinggi, diajari untuk amin, amanah, terpercaya, percaya ucapannya, tindakannya dan semua bab, dilarang dari tindakan yang namanya khianah. Itu Islam panantina azakumullah. Maka di pundak kita masing-masing, dengan keadaan kita masing-masing, itu ada beban untuk menunaikan hak-hak sekian banyak orang. Mungkin kita punya beban 1, 2, 3, 4 atau mungkin lebih banyak daripada itu. Tunaikan haknya masing-masing semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setelah itu Allah tidak akan membebani jiwa kecuali yang Dia mampu saja. Allahumma sta. Hadza mafhum. Bisa difahami insyaallah. Terus lagi. Terusnya lagi supaya topnya cepat terlampaui. Masih banyak ya, masih 3 hadis lagi. Yang berikutnya lagi, yang ini baik. Hadisnya baik, kita baca langsung aja. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Rafiqah, gurunya Imam Bukhari. Qala haddatsana Abu Usamah. Hammad bin Usamah, thiqah. قال حدثني داود بن أبي عبد الله مولى بن هاشم مجهول مرقطاوي شبتية قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد أو كان yang مجهول yang ini عبد الرحمن بن محمد yang مجهول نعم عبد الرحمن بن محمد yang مجهول داود juga demikian tapi yang مجهول عين yang عبد الرحمن بن محمد sama-sama مجهول قال أخبرتني جدتي memberitakan pada aku nenekku. Jadatu halal hadhihi la tu'raf. Enggak diketahui siapa neneknya itu. Dia mengatakan nenekku. Sopo? Ada yang enggak tahu siapa dia. Namanya la tu'raf, tidak dikenal siapa neneknya. Daud majhul, Abdurrahman majhul. Neneknya Abdurrahman majhulah. Enggak diketahui siapa dia. Enggak ada yang tahu siapa mereka ini. An Ummi Salamah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana fi baitiha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam berada di rumahnya Ummu Salamah. Giliran Ummu Salamah. Kita katakan giliran sebab Rasul punya istri banyak. Paham? Sehingga pas kebetulan di rumahnya Ummu Salamah, menggilir Ummu Salamah. Fada'a wasifatan lahu awlaha. Kemudian Rasul memanggil pelayan, pembantu milik beliau. Aulaha, atau miliknya Ummu Salamah. Wasifah, itu hulam. Anak muda yang biasa melayani seseorang. Anak muda yang biasa melayani seseorang. Wasifah, dengan tamar putoh, berarti dia gadis. Perempuan yang biasa melayani, membantu mengambilkan barang atau apa kepada seseorang. Miliknya Rasul atau miliknya Ummu Salamah. Fa'abokat. Ternyata pelayan tersebut lamban, tidak segera datang memenuhi panggilannya Rasul. Fastabanal ghababu fi wajhi. Maka nampaklah amarah di wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasul itu ikhwan seseorang yang putih wajahnya. Sehingga kalau marah seakan-akan ada buah delima di pipinya beliau. Hah, delima warnanya apa? Hah, merah ya. Iya, delima matang gitu, merah ya. Jadi langsung memerah Bu, apa namanya pipinya itu. Sehingga gampang dikeciri, ditanda. Lagi marah Rasul ini. Kelihatan merah padam mukanya itu. Nah, memerah. Sangat nampak amarah itu di wajah beliau. Faqamat Ummu Salamah ila al-hijab. Maka berdirinya Ummu Salamah kepada ke hijab, ke tabir rumah yang ada. Fawajadatil wasifata tal'at. Tiba-tiba Ummu Salamah mendapati gadis pelayan itu main-main. Kendari kan dipanggil sama Rasul supaya membantu beliau apa begitu. Tidak datang-datang. Marah Rasulullah itu. Ummu Salamah, ini ada apa ini? Berdiri ke hijab, dilihat ternyata itu gadis main-main. Disebutkan dalam nanti riwayatnya. Dia main-main dengan kuda. Wa ma'ahu siwak. Ketika itu Rasul memegang kayu siwak. Faqala. Beliau mengatakan setelah itu. Laula khasyiat al-qawat yaumil qiyamah. Kalau bukan karena saya khawatir dikisos nanti di yaumil qiyamah. Lauja'tuki bihal siwak. Ini saya akan pukul kamu dengan kayu siwak ini. Siwak, kalau misalkan dia panjang begitu, itu rasanya lumayan, dia memang kayu, akarnya kayu, pakai mukul begitu ya kayak kayu, rasanya ya lumayan, leknya itu. Ya, kalau siwak cuma segini aja, ya enteng, dikit-dikit entah ya kalau kayu agak panjang begini, kayak kayu penjalin gitu, lumayan. Nah. Al-Mahim, kata Rasulullah kalau bukan karena khawatir di kisos, niscaya aku akan pukul kamu dengan kayu siwak ini. Zada Muhammad bin Haytham. Muhammad bin Haytham menambahkan. Ini rawi yang lain. Disebutkan tal'abu bi bahima. Itu gadis tadi main-main dengan hewan. Dipanggil sama Rasul, main-main sama hewan. Qala berkata dia. Falamma utitu biha. Katanya Ummu Salamah, tatkala saya bawa gadis itu kepada Nabi SAW. Qultu. Saya berkata, ya Rasulullah, innaha latahlif ma sami'atka Ya Rasulullah, dia tadi bersumpah tidak mendengar suaramu ya Rasulullah. Dipanggil sama Rasul, gak dengar gitu. Pelayan, ini gak dengar dia. Sibuk main-main dengan yang namanya kendaraan. Alat, katanya Musalamah, wa fi yadihi siwak. Di tangannya Rasul ada siwak. Ini kata Rasul, kalau seandainya saya tidak khawatir ada hukum kisos, tak bokul kamu dengan siwak ini. Ma'if. Nah, di sini ba'if dikarenakan banyak rawi yang majhul. Dawud majhul. Abdurrahman majhul. Neneknya Abdurrahman majhulah. Intah. Qala rahimahullah ta'ala. Sekali lagi. Dua lagi. Haddatsana Muhammad ibn Bilal. Muhammad ibn Bilal. La ba'sa bihi. Tidak mengapa. Qala haddatsana Imran. Wa Imran bin Dawar. Dawar Abdul Awwam. Dal alif waw ra Imran bin Dawar mukhtalafun fi, masih diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dia soduk, jujur orangnya, dihasankan hadisnya. Ada yang mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan dhaif. Syekhul Albani rahimahullah mengatakan dia soduk, jujur orangnya. Paham? Syekhul Yaman mengatakan dhaif. Rawi ini khonamtina azakumullah. Rawi yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qilu fa inna syaitana la tafil. Hadza rawi. Hendaklah kalian istirahat qailulah, sebab syaitan itu tidak qailulah. Hadis ini memiliki banyak jalan. Semua jalan-jalannya parah semuanya, lemah jidan, baik jidan, lemah semuanya itu. Kecuali ada satu jalan, padanya ada rawi yang bernama Imran hadza. Imran bin Dawar. Tamam? Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah memasukkan hadis ini dalam kitab beliau Silsilah As-Shahihah. Karena beliau memandang Imran bin Dawar itu shodukun yahim. Bisa dihasankan hadisnya. Bahwa Syekhul Yaman mengatakan la, dibacakan terjemahnya biografinya Imran bin Dawar, ini rawi seperti ini dikatakan dhaif, layyin, dhaifnya sangat ringan sehingga dia dhaif. Berhubung membaikkan rawi ini, mereka mengatakan hadis qilu fa inna syaitan la taqif dhaif. Gitu ya. Nah, Syekh Al-Albani mengatakan la, dia hasan, hadisnya hasan dikatakan Imran bin Dawar itu hasan. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Desi. Nah, mukhtalafun fi, al-mahim mukhtalafun fi. An Qatadah, dari Qatadah. An Zurarah bin Aufa. Dari Zurarah bin Aufa dia thiqah, terpercaya. Qatadah imam. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man daraba darban, barang siapa yang memukul dengan satu pukulan saja, uqussa minhu yaumal qiyamah, akan dikisos nanti di yaumul qiyamah. Sekali pukulan ada kisosnya. Nah, kalau berkali-kali pula kisosnya. Ya, berikutnya lagi, hampir sama ini, satu riwayat. Qala haddatsana Khalifah wa Khalifah ibn Khayyat. Khalifah ibn Khayyat saduq. Qala haddatsana Abdullah ibn Raja Abu Imran thiqah, terpercaya orangnya. Qala haddatsana Abdul Awam. Abdul Awam yang tadi, si Imran tadi, Imran bin Dawar tadi. An Qatadah, dari Qatadah. An Abdullah ibn Syaqiq. Abdullah bin Syafiq thiqatun. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man daraba darban zulma, barang siapa yang memukul dengan sekali pukulan karena keboliman, ingat karena keboliman, tuqtussa minhu yaumul qiyamah, maka dia akan dikisos nanti di yaumul qiyamah. Kalimat zulman itu penting. menunjukkan bahwasanya pukulan yang ada kisosnya itu pukulan yang mengandung unsur kezaliman. Sehingga kalau pukulannya itu bihaqin, dengan haknya memang tidak ada kisos. Anda paham ya? Tidak ada kisos. Nah, tapi bagi mereka yang mengatakan soduk Imran bin Dawar, maka di sini hasan. Bagi mereka yang mengatakan dhaif Imran bin Dawar, maka dia dhaif. Intaha. Di sini dimasukkan sama Asy-Syafi'i al-Albani dalam Sahih Adabul Mufrad. Agak? Mantap ya? Belum mengatakan. Sahabah Hasan. Sahih. Masya Allah. Sahih. Labas. Asy-Syafi'i al-Albani rahimahullah memasukkan dalam Sahih Adabul Mufrad. Beliau mensahihkan riwayat ini. Mensahihkan riwayat ini. Kalau sahih, maka maknanya ialah man daraba darban zulman uqtassa minhu yawm al-qiyamah. Barang siapa yang memukul dengan satu kali pukulan karena kezaliman, maka akan dikisahkan dari yawm al-qiyamah. Ini menunjukkan bahwasanya semua tindakan kezaliman ada hukum kisahnya. Kemudian berlaku untuk semua pihak. Sebab menggunakan kata-kata man daraba, siapa yang memukul dengan kezaliman, mencakup lelaki atau perempuan. Tamam, yang laki-laki yang berbuat dikisos, perempuan yang berbuat juga dikisos. Ini pada pembahasan pukul memukul. Masuk pula dalam bab ini khonantina azakumullah, tindakan yang lebih besar daripada tindakan memukul. Yakni yang namanya memukul di sini hanya sebagai contoh saja. Memukul ada kisosnya. Demikian pula tindakan-tindakan yang lain yang mengandung unsur kezaliman walaupun bukan pukulan. Sama membunuh atau apa namanya? Tidak menyakiti orang lain, mencaci maki, mencela, melaknat, dan semisalnya. Semua tindakan kezaliman itu ada hukum kisosnya di yaumul qiyamah. Waqtussa minhu yawmal qiyamah. Wallahu musta'an. Maka di sini dia lagi sebagai tahdzir, sebagai ancaman yang sangat keras dari tindakan kezaliman dalam bentuk apapun. Maka hati-hati dari tindakan yang namanya kezaliman, jangan sampai terjadi pada kita, sebab nanti di yaumul qiyamah akan ada hukum qisasnya. Wallahu musta'an. Ada yang bertanya? Orang tua ana baru meninggal, Allah yarham. Apa yang harus ana lakukan atau berbuat supaya orang tua ana yang meninggal bisa tenang atau bahagia di akhirat? Untuk masalah bahagia atau tidaknya, itu tergantung amalan orang tua kamu tadi. Wala taziru wa ziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Setiap insan tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia perbuat. Kalau orang tua kamu tadi itu mata al-khair, meninggal di atas kebaikan, maka kita mengharapkan kebaikan bagi dia. Tapi kalau kemudian dia mata al-syar, mati di atas kejelekan, maka itu tindakan alamat-alamat yang kurang bagus bagi dia. Kita mengkhawatirkan keadaan dirinya. Adapun tindakannya anak, maka yang memungkinkan untuk dikerjakan oleh anak ialah addu'a lahu bil maghfirah, mendoakan ampunan rahmat untuk orang tua saja. Ini yang bisa bermanfaat ya Pak. Yang artinya Rasul awwalatin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Juga termasuk yang bisa membuat tenang sang mayit ialah dengan cara al-wafa biduyunih, menunaikan utang piutang sang mayit. Jadi kalau sang mayit masih punya utang sama orang lain, segera kamu lunasi. Itu termasuk upaya untuk menenangkan dirinya. Hadis yang masyhur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau diundang untuk salat jenazah, mensalati jenazah salah seorang sahabatnya, beliau tanya ketika itu, alaihi dainun, apakah dia punya utang? Dia mengatakan iya, dia punya utang. Maka beliau mundur dan mengatakan sallu ala sahibikum, maka mensolatkan jenazah teman kamu. Maka ada salah seorang ansari yang mengatakan, ya Rasulullah, alayya dainu, saya menanggung utang piutang dia. maka beliau mensolatkannya. Pada keesokan harinya, beliau tanya, sudahkah engkau tunaikan utangnya dia? Belum ya Rasulullah. Ketemu lagi keesokan harinya lagi, sudahkah engkau tunaikan utang-utang dia? Sudah ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, al-an, hina tarada jilduh. Sekarang, baru dingin kulitnya sang mayit itu. Paham ya? Maksudkan yang namanya utang piutang, utang sang mayit membuat dia tidak senang di kuburan. Dengan cara menunaikan hutangnya, ditunaikan seluruhnya, maka menjadi tenang dan dinginlah apa namanya kulitnya sang mayit tersebut. Sehingga yang memungkinkan untuk mengerjakan hanyalah doa, menunaikan apa namanya membayar hutangnya sang mayit, dan juga tindakan-tindakan khair yang secara syar'i itu sampai kepada orang tua kamu. Sedekah, infak. Dari hukum asalnya yang namanya amalan soleh itu dikerjakan oleh masing-masing. Bagaimana cara meminta maaf pada orang yang pernah kita zalimi bila dia sudah meninggal dunia? Allahu Akbar. Kalau kondisinya demikian ya, kawan, ya sudah, antum mengistighfar kepada Allah Taala supaya diampuni semua dosa-dosa anda. Kalau kezalimannya dalam bentuk anda pernah menjelek-jelekkan dia, mencaci maki dia, meribai dia, maka di antara upaya taubatnya dengan cara anda menyanjung dia, menyebut kebaikan-kebaikan dia di tempat anda pernah menjelek-jelekkan dia. Seorang istri punya utang puasa Ramadan karena haid 7 hari. Tatkala dia mau membayarnya, dia hamil dan tidak mampu untuk puasa. Setelah itu dia tidak puasa pada tahun selanjutnya selama 2 tahun karena menyusui. Kalau disapih, bagaimana cara mengganti puasanya dengan fidyah atau dengan puasa? Ya dengan membayar utang puasa, bukan fidyah. Sebabnya itu ialah dikarenakan dia haid. Paham ya? Dikarenakan dia sedang ketika itu dia udurnya udur haid, maka harus diganti. Semua tindakan kewajiban-kewajiban yang belum dikerjakan itu fi zimmatihi, masih dalam tanggungan dia, tanggung jawab dia, tidak terlepas kecuali harus dengan cara dikerjakan sama dia. Sehingga tetap dia harus membayar 7 hari puasa dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia enggak puasanya itu karena dia hamil atau menyusui, itu ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi paham ya? Ada khilaf. Ada yang mengatakan bayar fidyah, ada yang mengatakan qadha. Tapi kalau karena haid, semuanya sepakat di qadha, bukan bayar fidyah. Kalau perbuatan fisik seperti pukulan dengan kezaliman, maka kisosnya juga akan diberikan dengan tindakan yang sama. Lalu bagaimana kisos untuk perbuatan lisan yang zalim seperti mencaci makian dan segala macamnya? Nanti dia melukai apa ya, ikhwan? Itu bukan urusan kita. Tamam? Itu semuanya nanti Allah Taala yang mengurusinya. Allah Maha Tahu dan Maha Kuasa atas segala sesuatu tersebut. Selagi masih hidup, dianjurkan untuk meminta maaf pada orang lain yang terzalimi, baik lisan ataupun maupun zahir. Lalu apakah diperbolehkan meminta maaf pada orang lain sebelum Ramadan untuk tenangan beribadah? Lalu bagaimana kalau meminta maafnya setelah Ramadan? Jangan nunggu Ramadan, jangan nunggu pada Ramadan. Kalau merasa anda pernah berbuat seperti itu, sesegera mungkin anda meminta maaf kepada mereka. Kalau nunggu Ramadan itu, belum tentu nyawa kamu itu masih ada sampai Ramadan. Kan begitu ya? Kita nggak tahu kapan meninggalnya ya. Segera minta maaf. Merasa ada pernah kebaliman, segera minta maaf. Secepatnya. Wallahul musta'an. Jangan punya kebiasaan minta maafnya kalau pas apa namanya Eid, nanti aja jamaat akhir bagaimana, nanti aja kalau pas Idul Fitri siaroh ketemu sama temennya kosong ya. Kayaknya anak sekarang ya Pak, kosong itu apa maksudnya? Kosong apa biasanya itu ada itu perasaan nggak ada, sepo di hati itu, sepo ya, nggak ada rasa taubatnya gitu. Sekarang juga. Jangan nunggu Ramadan. Jangan nunggu Id. Ada tindakan kezaliman, sesegera mungkin meminta maaf kepada orangnya. Nah, dalilnya wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Nah, kamu segera untuk meminta maaf kepada Rabb kalian. Kalau beli mainan untuk anak kecil, apakah termasuk tabdzir? Tafsil, dirinci. Mainannya apa, harganya berapa? Kan gitu ya. Kalau mainannya itu yakni harganya sangat mahal, dalam keadaan kamu tahu anaknya kamu itu paling sehari hancur berantakan itu mainan, ya mubazir ya. Membelikan misalkan mainan mobil-mobilan, mobilnya sekecil ini, tapi dikatakan itu mobil made in Hong Kong, harganya itu 1 juta. Namanya anak kecil. Dikasih tahu digini-gini kan, jalan gitu. Ah, ribut sama temunya, banting, prok. Cepat tuh lagi gak bisa, kenapa? Jebol kabeh saat sudah melayang. Tabir. Juga tabir. Paham? Untuk menang anak kecil, ya juga ya kan, diperbolehkan. Gak ada larangan ya. Dalilnya ialah hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah itu memiliki mainan. Lu'batul banat. Boneka-boneka, apa namanya yang ada itu. Ya juz, selama tidak, apa namanya, melanggar perkara syar'i, dan selama tidak ada unsur tabdzir tadi. Sehingga untuk berikan itu mainan kepada anak kamu, yang sekiranya cocok untuk dia, kalaupun rusak, tidak sampai tindakan di ba'dul mal. Gitu. Kalaupun harus ya, misalkan berikan mobilan ya, berikan yang mobilan yang harganya 2.000, 3.000, gitu. Dimainkan sama dia. Sama teman-temannya begitu, tapak-tapakan begitu, sama-sama ngamuknya dibanting begitu, masih bisa dipakai. Paling cumplung satu rodanya masih diginikan, masih bisa gitu. Nah, kemudian kamu belikan yang luar biasa mahalnya, ada israf atau disesuaikan dengan kondisi anaknya masing-masing. Kalau anaknya segede, kamu belikan sepeda motor, senang sih. Sehingga masing-masing lihat kondisinya dan keadaannya. Hadza kafi insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.